Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wala kasus iku ya, yang nggo pelajaran kabeh iku ya, nggo pelajaran sama bae lah ya. Sing jinane urip nang dunya kuwi kudu ngati-ati, kudu serba sing waspada. Masalahnya apa? Ini masalah kayak gini. Angger misalkan dewek kayak gini ya, nang alam dunia ini sehari-hari ini dari mau ngapik, pisan, kebajikan, ngamal, dilakoni kabeh, tetek boek, korona nasing kurang jia, kini salah angger mati dalam keadaan tersenyum raine. Tapi angger nang dunia itu ya, waduh jod, dari tukang mabok, dari tukang main, tukang mador, madat, maling apa maning, harus dijamin ge ya. Begitu mati tak sak langsung. Lambene bisa kayak lambene tukul. Oh, ala kasus ge ya. Lagi berbicara masalah raut wajah pada saat orang meninggal dunia, kayaknya udah cerita Kang Jajal tadi ge yo. Satpam, kayaknya keadaan ini. Astaga, tolong adem. Lu kan tunggu rumah sakit malah pacaran bakal bakul kacang gue, Jan. Patuh temennya, Jal. Wah, Pak Dokter ya. Halo, Mas Dokter, apa kabar? Waduh, Jan, kita tumben, ya. Mengi-mengi kelayaban. Ya malah si bojone kayaknya pre-buy ya. Aman mengisik suara udah ditunggu nih. Eh, gue ngomong aja, sekapnya mau geledewek kayak gue. Gue nyemarin ini harus kerja. Menjalankan tugas, menjalankan panggilan, malah kelayaban kepriwe. Menjalankan tugas ya. Apa ngelajari perawat teh, Dok? Eh, domongi kok malah jelek ae kowe. Nyungke mari ngene dalam rangka kerja, Mas. Mari ngene nyung dalam rangka tugas, dalam rangka panggilan. Ki repote dadi dokter ya iki. Ngawan bengi esuk sore sana gawean, krang-pring tatu-tatu ditelepon. Jajal, ulane bejari ka Kang dadi satpam. Kerjane kurang wengi tok, kurang wengi pit karo montor tok. Anggere ilang apa jarene kita tanggung jawab? Alah, ngaeng rumah sakit ya sing lirone, Mbok. Oh, kaya kowe ya. Tapi kan dokter Sri bilangnya akeh lho. Nang rumah sakit praktek, nang umum buka praktek. Jajal, kok ngerang menti ngomongin jajal, wis. Eh, mari ngomong aja segelem-gelem kok jajal. Mari ngomong aja segelem-gelem. Kayaknya uli sekolah dari dokter gue larang banget. Uli sekolah menkon entuk seragam putih-putih kayak gitu. Orang nganggut patuk, nganggut duit. Atul karangan apa barang, atul rumah, atul sawah, atul biung, atul ramah, weh nyesal. Perjuangannya wong tuane nyung menkon nyung dadi dokter, weh. Terserah nyung ya, nyung buka praktek nang rumah, nyung buka praktek nang kisik, nyung buka praktek nang segara apa barang, aja urusan, weh rezekine wong dadi dewek. Kemarin ini Rika nuarap tugas, apa nuarap ngegas? Aduh sekarang dia kayak gue, dokter, wala jan. Wih nyong, dendangnya kau ngapa nyong? Kayaknya ini, batiri nyong. Batiri ngapa? Oke, ini nang ruang mayat karena mayat telu. Nyong ke malam ini diperintah nang komandan dokter, ditelepon, nyong kan segera melakukan visum. Ini masalahnya tiga mayat sih nang ruang mayat kayak kanan nuarap dikubur esok. Biasanya becok nang dibatiri nang suster Maria ya. Katrok. Kacang ngabur gue ngomong jajal. Kacang ngabur gue jajal ngomong jajal. Ki jambi lagi, Suster Maria wis balik ye. Oh, kayak gue. Jadi nyong kan gantiin Suster Maria. Tapi ya nyun sewu dok. Anak syaratnya nyong gelembati Ririka. Anak apa? Jangan perlakukan saya seperti layaknya jenengan memperlakukan Suster Maria. Dan nyong anu apa main Suster Maria? Gutili. Eh, kok ini ngomong segelem-gelem kok ya? Ngajar kok dari satpam kok ya? Gelem batir apa lah? Ya, gelem. Ayo, mari deh. Mari kamar mandi. Ya, mari kamar mayat ya. Jangan, Masya Allah. Mulane kok sejak jumblek. Kayak kloel, gue terus pelene tuannya, deput tuannya yang molas. Asyik dari satpam, baik. Mana cerdas mending, oke ya. Aduh, mana di bekacang kayak kayak. Sarapan nih suk-suk, jangan kacang panjang. Barang apaan-apaan, makan kacang godok. Mengi-mengi, gari makan kacang brun. Eh dok, kacang lemeh sekarang gue. Jadi kacang malah Rika. Tapi kalau dokter aja nantang gue. Kalau dokter aja nantang gue. Nah, kon keprive, kon sembelah sang gawe. Oh, jadi dokter disini ngenyek, dok disini karo mengisor. Satpamnya bisa kesuh. ora ge, Dok. Ki dene kayung kepriwe ya? Masa sewengi tok sing mati bisa telu? Ki sik kepriwe ki rumah sakit e ki? Apa-apaan ki? Anu padha ora bisa nambani dokter apa ya dadi pasiene bare mati iki apa ya? Ya untuk pasien kang rumah sakit, Mas. Kene pasien kang desa nganake. Pasien kang desa telu-telune digawa maring ngene kon divisum, ditiliki penyebab kematiane nang apa? Ki dadi untuk jenazah pasien rumah sakit kene. Dokter kene ki pintar-pintar ya. Saka metok sing bodoh. Astagfirullahaladzim. Takoni gane kaya kue jar. Lah kue takon orang genah kaya kue. Lah jenane orang ngerti ya takon ya. Ya iya nyong paham. Jenane orang ngerti kue kudu takon pancen. Tapi takonnya sih mantan beres. Masa takon kaya kue. Disini takon liane ya jal. Sekali kue pertanyaane. Hah ya kaya kue Drok. Kue kan majak tanah telu kue ya. Kue majak tanah telu kue cacaya kue. Nek tak deleng-deleng berdasarkan cungure. Kecungure untuk cungure Indonesia ya. Ki sing mayat siji ki iki ya. Ki kaya-kaya nang retek deleng cungure ki cungur Amerika. Ki wong Amerika mesti ki Drok. Oh iya bener-bener kowe bener. Konangan. Mereka sering nonton film BF wong Amerika ya. Kita mana paham teman. Ora. Miliki kadang-kadang anaknya pada deleng nang rumah. Oh kayak gue. Iya kan gue. Oh iya ki gimana Drok? Iki kayaan-kayaane anggar mayat sing nomor loro piye? Iki ngetek deleng cungure iki cungur wong Belanda iki. Wong Belanda iki ya Drok ya. Wong Belanda iki ya. Wong Belanda, pintar kowe pancen. Lah sing anggar mayat singke njajal, kowe mbedhek ki mayat ndi iki? Iki anggar iki ya ngetek deleng kang cungure iki cungur Afrika iki, Drok. Cungur Afrika iki apa ya? Ayo ngaket temen koleksi CD BF kang wong-wong kang garang ndi pengen tak paham ae gue. Nah, ya wong anake temen nyeteli. Wong ana momone ya no arep ora ndeleng tapi wong anu kadang-kadang sok diserok na volume TV-ne nang yang nang kamar ya mandang tir-tir. Oh ya gue. Ayo gue. Tapi Gedok, ada satu keanehan anggernya membaca, anggernya melihat kondisi dari tiga mayat ini, Dok. Keanehan kepriwe? Keanehan, ke meskipun berasal dari tiga negara yang berbeda, Amerika, Belanda, karo Afrika, tapi nek tegdeleng, ke roman muka wajah mereka kok tersenyum, Dok, ya. Kok seolah-olah memancarkan kebahagiaan pada saat akan mati, Dok. Hahaha, mulane, ke. Ringokna hasil visum menyong. Dan kaya ngapa gue hasil visum Dok? Nah, ke, ringokna, ke, ya. Oke, nang apa wong Amerika iki udah meninggal dunia, udah mati dalam keadaan tersenyum. Ki masalahe udah pas mati, matine kuwi serangan jantungnya kumat, tapi pas lagi gotile wong wadon nang jero hotel. Lagian arep anu-anu kalingane dek mati. Akhirnya ya mandan tersenyum kayak gembok ya. Belum narai nih kayak mandan aduh dan ketontonnya rai-rai mandan lagi anu foreplay kayak kayak nih kayak. Oh iya Dok ya. Iyalah. Oke, si nomor loro kayak kanda nih kayak. Ya Dok nomor loro gue Dok nomor loro gue. Si kang Belanda gue Dok kang Belanda gue. Kenapa mayat Belanda kayak kok meninggal utawa mati dalam kondisi tersenyum? Kayak masalahnya bongkar pada baik menang serangan jantung. Lah pas mati nih, kan diralae kaget wonge gara-gara entuk lotre. Entuk SDSB. Nah, purane jan anu saking kagete ya anu biasa wong kere gane wong segene paling-paling entuk 10.000, kadangane entuk lotre 3 miliar we. Akhirnya kan wonge kaget mati. Jantunge kumat sih. Oh, kaya gue ya. Kaya gue. Ya sing iki tok sing iki jeneng wong sing Afrika iki jeneng gitu, kajong udah mati pada bae iki. Kayong tersenyum ge. Ke priwe ge, Dok? Ya nak sing ge ge ya hasil visumenyo mengatakan nek wong Afrika iki lagar mati gue anu matine kesamber bledek. Matine kesamber bledek. Kesamber bledek. Wah, dokternya ngatus. Yora mungkin ya, asa wong mati kesambar bedek kayak gue bisa guyu posisinya. Yora mungkin ya, naik mau sing anu mati serangan jantung gara-gara lagi butili wong wadonan juru hotel tersenyum lah anu pas. Sing wong landa kayak mau mati gara-gara kena serangan jantung. Lagi nembe uli SDSB, uli lotrean, uli nomor lah anu patuh tersenyum. Lah anu kesambar bedek, gana uli mati tersenyum. Yora mungkin ya. Duh, bisa baik. Bisa baik nih. Matinya kesambar bledek, tapi roman mukanya mencerminkan orang yang lagi berbahagia, tersenyum. Ini masalah ya, lagi pas bleb ya gue ya. Ya ternyata kilatan bledeknya nang wong kikin darahnya nu sinar blitz kamera. Ujar-ujaran nu darahnya harus difoto. Dadi nanu langsung pasang aksi, tersenyum simpul. Tapi miki gara-gara saking senengnya dana dipoto, kalingan orang ngerti yang barang lebar. Anu bledek. Dadinya terus mati dalam kondisi tersenyum. Oh, kayak gue ya. Dadang bentar ini dipoto gue ngomongnya ya. Kasus maning. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.